banyaklah orang menghias rumah, dihias dengan si bunga hutan untuk menyambut hari mulia. Sepurnama kita telah berpuasa di kota-kota dan juga desa. Putra dan putri menghias diri untuk melawat teman dan jiran. Bersalaman. Jangan cik abang bersendirian, senangkan hati, carilah teman. Di hari ini, hari gembira, bukanlah hari untuk berduka. Kue bernama si taman hati, untuk hidangan teman dan jiran. Baju yang indah, ku pakai rapi. Selamat Hari Raya, adik kakak.